Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa la quwwata illa billah ma ba'd. Qala Ibnu Taimin rahimahullahu taala wal mabniyyu laysa bi mu'rabin misal mayyit la yataharrak. Kita ulang dari sini. Mabni itu bukan mu'rab. Mabni itu seperti mayyit, tidak bisa bergerak. Saya sebutkan, dilihat nanti di tabatusannya apa mabni, apa mu'rab, apa i'rab, apa bina, itu dilihat. Kalau i'rab itu kejadiannya, taghyir akhir karim istilah bila awamil dah nak lihat. Albina itu luzum, satu kata luzum kalimah masyarakat wahidah. Kalau mabni katanya, lafadnya yang bisa berubah-ubah. Saya ulangi, mu'rab katanya bisa berubah-ubah. Kalau mabni kata yang tidak bisa berubah-ubah. Al-mabni, kata yang mabni itu misal mayyit ya tahrak. Pemasalan hal, harfun adalah huruf. Tata taghayyar abadan, tidak berubah selamanya. Fi kalamil fi kulli kalamil Arab. Sawan kana fi awal kalam, aw fi wasatil kalam, aw fi akhir kalam. Mau di awal, mau di tengah, mau di akhir, itu tidak mungkin. Iya, berubah-ubah. Oleh hadza naqulu innal hurufa kullaha lain hurufi hal i'rab. Huruf semuanya tidak bisa kemasukan i'rab karena kata Al-Hattab rahimahullah dalam Mutammimah, fa'mal hurufu fa mabniyatun kulluha, kata Ibnu Malik dalam Alfiyah, wa kullu harfin mustahiqqun lil bina. Sehingga yakni sulusul lughatil arabiyyah, sepertiga dari kata bahasa Arab itu mabni, tidak bisa masuk i'rab. Yabqa indana al-ismu wal fi'lu, sehingga tinggal isim dan fi'il, dan itu bentuk bagi dua, isim ada yang mu'rab ada yang bina, fi'il ada yang mu'rab ada yang mabni. Hal hadhihi al-aqsam al-arba'ah tadkhulu al-ismi wal fi'l, apakah empat macam ya Rabbi ini masuk pada isim fi'il? Qala al-hafdu yadkhulu ala ismi faqat la yadkhulu ala al-fi'li. Hafad itu tidak, hafad itu masuk ke isim saja dan tidak masuk ke fi'il. Tidak ada ya fi'il yang hafad. Oleh karena itu ada yang namanya nun wiqayah. Nun wiqayah, iya, yakni untuk taqi, untuk menjaga agar jangan sampai fi'il itu kasrah ketika maf'ul bihi. Ya mutakallim darabani, darabani ya itu yang munasib dengannya kasrah. Tetapi daraba fi'il, tidak mungkin dia dikasrah. Maka diberi nun wiqayah, darabani. Karena fi'il tidak bisa dikasrah. Liannahu mar alaina, karena terhawat kepada kita, anna min alamatil ismi, di antara tanda isim adalah al-hafad. Baitaka anna min alamatil ismi al-hafadu, apabila di antara tanda isim adalah al-hafad, makna annana la najidu fi'lan mahfuzan. Ketika hafad itu adalah tanda isim, maka tidak akan kita dapati fi'il dalam keadaan hafad. Ya, sehingga agar mencegah tidak hafad tadi diberi nun wiqayah. Qala wal jazmu khasun bil fi'il. Dan jazm itu khusus pada fi'il, la tajidu isman majzuman abadan, kamu tidak akan dapati isim yang majzum selamanya. Qala rahimahullahu ta'ala, fa in qala qa'ilun, jika ada orang berkata, indi ismun majzum. Kalau mereka berkata, aku punya isim yang majzum. Qara'nahu fi kitabillah, kita baca dalam kitab Allah, wa min ahli kitabi man in ta'manhu. Kata dia, man itu isim wa majzumun akhiru sukun. Demikian kata dia. Man itu isim dan dia majzum katanya karena akhirnya sukun. Maka naqulu, kita katakan, hadza laisa bijazmin. Ini bukan jazm. Hadza bina. Ini bina. Iya. Dia man itu mabni ala sukun. Wal mabni laisa lahu dakhadun bil i'rab itlaqan. Kata yang mabni itu tidak masuk pada dia i'rab secara mutlak. Kama qultu lakum, sebagaimana aku katakan kepada kalian, al mabni itu mayyit la yataharrak. Ya. Qala rahimahullahu ta'ala, wa li hadza man taqulu masalan jaa man nuhibbu. Dia sukun. Padahal dalam keadaan marfu'un mahal. Dia fi mahal rafa' fa'il. Man fa'il. Akrim man tuhibbu. Sekarang man itu mansubun mahal, fi mahal nasab mafulun bih, tapi tetap sukun. Unzur ila man tuhibbu. Sekarang man fi mahal jar. Iya, tetapi tetap di dalam keadaan sukun. Falam tataghayyar fil amsalati tsalatsa, tidak berubah. Ini. Sehingga man itu adalah kalimat yang mabni. Kenapa? Karena la tataghayyar. Dia tetap keadaan dalam satu keadaan, walaupun berbeda-beda amil masuk padanya. Jad biman rafin lam yataghayyar, tetap tataghayyar. Datang dalam keadaan di tempat rafa, biman rafa fa'il, tetap tidak berubah, dia sukun. Ja'a biman nasbin, iya maful bih, tetap belum tataghayyar, dia sukun. Datang biman jar oleh huruf jar, tetap belum tataghayyar. Dimana? Li'annahu mabni. Ya, kata Muhyiddin dalam Tawatu Saniyah, mabni adalah ma la yataghayyar akhiruhu. Ya. Jadi ma lazima akhiruhu haratan wahidah li ghairi amilin wala tilal. Tetap akhirnya satu keadaan, tidak berubah-ubah. Walaupun amil datang berbeda-beda, tetap dalam badan satu keadaan. Idan fi bab al-i'rab saqatat al-huruf, dalam bab i'rab gugur huruf karena huruf semuanya mabni. Wa kul mabniyat min al-asma, gugur semua yang mabni dari isim. Ya, isim isyarat, isim isyarah, isim mausul, isim fi'il dan yang lainnya. Wal af'al, dan gugur darinya fi'il. Fi'il, fi'il, fi'il yang mabni, fi'il madhi, fi'il amr, dan fi'il mudhari ketika bertemu dengan nunul inas dalam taukid al-mubasyarah. Kita nanti dilihat dia mutamimah. Di awal-awal Al-Hattab menjelaskan isim hukum asalnya mu'rab dan mabni pada isim fara', beliau sebutkan sana macam-macam isim yang mabni. Kemudian beliau bilang fi'il hukum asalnya mabni, yaitu fil madi dan fil amr, dan mu'rab itu adalah fara', yaitu pada fil mudhari', dengan syarat tidak bertemu dengan nun tauhid mubasyir dan nun inas. Kenapa? Karena kalau bertemu nun inas dia mabni sukun, kalau bertemu dengan nun tauhid mubasyir dia mabni juga al-fathi. Dia di awal-awal mutamimah ajrumiyah. Rahimahullahu ta'ala sad, yani asal dalam jurumiyah pada asma'i min dalika marrafu wa nasbu wal khafdu wa la jazma fiha wa ila fa'ali min dhalika rafu wa nasbu wa jazmu wa la khafdu fiha. Syarah kata beliau, ishtarakatil asma'u wal af'al fi syai'aini min aqsamil arba'ah. Isim dan fi'il bersekutu dalam dua perkara dari empat macam yang ada. Wahuma ar-raf'u wa nasbu, yaitu keduanya sama-sama bisa dirafa', keduanya sama-sama bisa dinasab. Wa ikhtassatil asma'u bil hafdi, isim memiliki kekhususan dengan hafad. Wal af'al dan fi'il khususannya bil jazmi. Nanti bimithalin fihi arraf'u wa nasbu fil fi'li wal ismi. Kita akan datangkan contoh padanya rafa' dan nasab pada fi'il dan isim. Taqulu ar-rajulu yaqumu. Ar-rajulu ismun marfu'. Kenapa? Liannahu mubtada. Yaqumu juga fi'il marfu'. Kenapa? Karena dia litajarrudihi anin nasib dan jazim, kosong dari yang menasabkan dan menjazimkan. Dan dia fi'il mudhari' yang tidak bersambung dengan nun inas dan tidak bersambung dengan nun taukid. Idzan ishtaraka fi rafa', jika begitu berarti keduanya sama-sama bersekutu dalam rafa', bisa dirafa'. Wa taqulu lan nukrima al muhmila, lan nukrima al muhmila, kami tidak akan memuliakan orang-orang yang lalai, yang muhmil, tidak memiliki perhatian. Nukrim fil mansub. Kenapa? Karena lan. Nukrim fil mudhari' mansubun bilan. Itu adat nasab. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun wujuban taqdiruhu nahnu. Al-muhmila isim mansub karena dia maf'ul bih. Maf'ul bih. Nah, sehingga nukrim, nukrima mansub dan dia fi'il, muhmila mansub dan dia isim. Berarti sama-sama bisa di nasab. Taqulu la tanzur ilal muhmili. Jangan kamu melihat kepada orang yang meremehkan, yang mengenteng-entengkan, tidak perhatian. Tanzur fi'il majzum. Kenapa? Karena la nahiyah. La-nya la nahiyah. La nahiyah ada tu jazm. Menjazmkan fi'il mudhari. Tanzur fi'il mudhari majzum bila nahiyah. Al-muhmila isim mahfuz. Kenapa? Karena huruf jar. Majrur bi'ila. Ila huruf jar. Al-muhmili majrur bi'ila. Dari sini kita tahu al-hafdu khasun bil asma'i wal jazmu khasun bil af'ali. Hafd itu khusus pada isim-isim dan jazm khusus pada fi'il-fi'il. Qala rahimahullahu ta'ala, al-khulasatu an aqsamul i'rabi arba'atun. Ringkasannya, macam-macam i'rab ada empat. Harfun, wa nasbun, wa hafdun, wa jazmun, wa nal asma'a wa laf'ala, tashtariku fi raf'i, wa nasbi. Dan isim-isim dan fi'il-fi'il bersukutu pada rafa' dan nasab. Wa tanfaridul asma'u bil hafdi, wa nasbiha jazmun. Dan isim bersendirian dalam hafd, dan dia tidak bisa dijazm. Wa tanfaridul af'alu bil jazmi, wa nasbiha hafdun. Dan fi'il-fi'il bersendirian dengan jazm, dan dia tidak bisa dihafad. Qala rahimahullahu ta'ala, wal yadhulu fi hadhihi al-aqsami al-harfu. Apakah masuk ke dalam bagian yang empat ini huruf? Jawabannya, la yadhulu, tidak masuk. Kenapa? Li'annahu la yataghayyar, karena huruf tidak berubah. Karena huruf itu semuanya mabni. Wal sadhulu al-asmaul mabniyah. Apa masuk pada pembahasan pembagian ini huruf isim-isim mabni? Jawabannya, la tadhulu, tidak masuk. Lianna mabniya la yataghayyar. Wa tadhulu ala fa'lu mabniya. Apa masuk padanya fi'il mabni? Jawaban juga, la tadhulu. Lianna af'al al mabniya la tataghayyar. Idan la yadhulu, tidak masuk ke dalam empat bagian ini, illa al-asma'u wa al-af'alu al-mu'rabah, kecuali isim-isim dan fi'il yang mu'rabah faqat. Wa li hadza naqulu innal i'raba taghyiru awahir al-karim li ikhtilafil awamir jahilah 'alayha lafzan aw taqdiran. Antum lihat di itu putusannya, ya, kata beliau rahimahullah dalam kata Muhyiddin, dan Ibnu Jurrum meninggalkan masalah bina. Al-bina itu muqabil al-i'rab. Bina itu lawan dari i'rab. Kalau i'rab itulah taghyir, kalau bina itu luzumu akhir kalimati halatan wahidah. Kalau i'rab taghyir akhir kalim, kalau bina luzum akhir kalim ala halatin wahidah. Qala rahimahullahu ta'ala, al-i'raba taghyiru awahir kalim, berubahnya hari kata li ikhtilafil awamil dahilah 'alaiha lafdan aw taqdiran. Amsalatun, qama ar-rajul, qama fil madhi mabni 'alal fathi, wa kullu al-af'al al-madhiyah mabniyatun la naqulu mansub. Semua fi'il madhi itu mabni. Tidak boleh kita katakan qama itu mansub, karena dia mabni. Lian nasba, karena yang namanya nasab itu khasun bil mu'rabat. Ya, qama fi'il madhi mabni al-fatih. Tidak boleh katakan mansub al-fatih, tapi mabni al-fatih. Karena mansub itu untuk yang mu'rab. Qala ar-rajulu fa'ilun marfu' bidhamma dhahirah 'ala akhirih. Qala wa ma indana min al-i'rabi huna. Apa yang ada pada kita dari i'rab di kalimat ini? Qama ar-rajulu, mana yang i'rab? Al-filu qawma mabni lianau madin fil madi. Ar-rajulu ismun fihi min alamatil i'rabi ar-rafu. Jawaban ini, yang i'rab itu ada pada rajul, karena rajul isim yang mu'rab, ya, isim dan tanda i'rabnya adalah rafa. Marartu birajulin. Marartu fil madhi, ya, mabdila sukun litisari bita al-fa'il marratu birajulin hal yasihu arrafu, bolehkah dibaca birajulun, apakah benar dibaca marartu birajulun? Jawabannya la yasih, tidak benar. Limadha yajibul jar, kenapa wajib jar, kenapa wajib dibaca birajulin? Li'annahu dahala 'alaiha harful jar, karena masuk kepada dia huruf jar. Nahnu dzakarna bi hurufil jar, kita telah sebutkan dalam pembahasan huruf jar, annaha idza dakhalat 'ala kalimatin, kalau dia masuk ke satu kata, fahiya ismun, maka dia itu adalah ismun, wajibu jarruha, dan wajib di jar. Qala Allah ta'ala an nafsihi, Allah berfirman tentang dirinya, an di sini tentang, an ya tentang dirinya, lam yalid wa lam yulad, mal ladzi fil fi'alaini min aqsam li'rab, apa yang ada pada dua fi'il ini dari macam-macam i'rab, yalid dan yulad? Jawabannya jazm, jazm. Yalid mazum dengan lam, yulad juga mazum bilam. Hal yadhul jazmu fil asma, apakah jazm masuk ke isim? Jawabannya la yadhul, tidak masuk, kan jazm khusus pada fi'il. Qala law qala qailun lam yalida, kalau ada orang baca lam yalida, la yasih, tidak benar, salah dia membacanya. Liannahu sabaqahu harfun jazim, karena yalid diawali, didahului huruf jazm, wahu lam, fayajibu jazmuh, maka wajib di jazm. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum.